dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Tiada rasa duka, subahagianya pengantin baru. Duduk berdampingan bermalu-malu, kita doakan semoga hidupnya rukun bahagia selamanya. Kita bersama bergembira, menyanyi joget dengan bersukaria. Kita hilangkan rasa hati dan duka dalam malam yang penuh bahagia. Mari bersama kita turut berdoa, semoga pengantin panjang usianya, panjang jodohnya, banyak rezekinya, Tuhan pun memberikan rahmatnya. Malam pengantin yang penuh keindahannya, bagikan pesta di dalam istana. Dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Tiada rasa duka, subahagianya pengantin baru. Duduk berdampingan bermalu-malu, kita doakan semoga hidupnya rukun bahagia selamanya.